جلاله وعظمة سلطانه ونصلي على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى الله وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang telah menciptakan langit dan apapun yang ada di sana, bumi dan apapun yang ada di atas dan di dalamnya, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh manusia, tetap konsepnya la ilaha illallah. Tidak ada pencipta, pengurus, pengawas, pemilik, bahkan pemusnah semua yang di langit dan di bumi. Dan inilah konsep dasar kehidupan seorang muslim. Allah pencipta langit dan bumi telah menggantungkan bertambahnya nikmat seorang hamba seperti manusia dari sekian banyak makhluknya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka sangat wajar kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikatnya. Melanjutkan bahasan tentang beriman kepada hari kemudian masih di pasal 10. Dan pada malam ini insyaallah kita masuk kepada kejadian yang dahsyat dari hari kiamat. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas panjang lebar tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda kiamat kecil sudah sampai tuntas kita bahas, dan tanda-tanda kiamat besar juga kemarin alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kita masuk bagaimana pada saat terjadinya kiamat itu sendiri. Yang paling pertama kita bahas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim nomor 2949. Bagi yang pegang buku di halaman 89. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas." Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, manusia mulai kembali lagi berbuat kerusakan. Sudah saya jelaskan, munculnya hewan yang bisa berbicara lalu menstempel, mencap setiap orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman, sehingga ketahuan siapa yang beriman dan tidak beriman. Kemudian sudah kita jelaskan juga terjadinya gempa di 3 wilayah sebagai peringatan bagi manusia yang kembali kepada kekufuran. Sebagian riwayat menyebutkan kembali menyembah berhala. Kemudian terjadi api yang besar keluar dari wilayah Aden, sampai akhirnya terbit matahari dari wilayah barat. Selama belum terbit matahari dari wilayah barat ini, taubat masih diterima. Tetapi subhanallah, kiamat tidak akan dirasakan oleh orang yang beriman. Yang merasakan hanya orang-orang yang buruk dan kufur saja. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum terbit matahari dari barat itu terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin. Yang angin ini akan mengelilingi seluruh muka bumi ini, dan tidak ada jiwa yang beriman terkena angin ini kecuali akan meninggal dunia. Wafat semua. Seluruh dunia, enggak ada lagi orang beriman yang hidup nanti. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kiamat yang besar, dan yang menyaksikan kiamat tersebut adalah orang-orang yang kufur saja. Orang beriman tidak akan melihat itu. Inilah makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk. Pada pertemuan yang lalu juga sempat saya jelaskan, pada waktu itu sebagian ulama mempertemukan antara dalil-dalil. Mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua, akhirnya wilayah Ka'bah pun sudah enggak ada yang kunjungin, mati semua orang beriman. Yang lula lalang di muka bumi ini cuma orang kafir saja. yang kufur kepada Allah SWT, sampai datang satu orang yang mendapat julukan Dhu Suwakatain, seseorang yang memiliki betis yang sangat kecil dari Ethiopia, dari Afrika, orang kafir. Lalu dia datang dan dia merobohkan Ka'bah, dan dia merobohkan Ka'bah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, aku sekarang seperti sedang diperlihatkan oleh Allah bagaimana Dhu Suwakatain ini, orang yang berkulit hitam dari Afrika yang badannya kurus dan betisnya saking kecilnya sampai diberikan julukan Dhu Suwakatain, mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai habis. Sebagian ulama mempertemukan juga perilaku Dhu Suwakatain ini, kenapa dia hancurkan Ka'bah, karena waktu itu tersebar berita kalau di bawah Ka'bah itu ada harta tersimpan. Maka dia pun berusaha untuk membongkar, dan tidak ada yang menahan dia pada saat itu, karena memang tidak ada orang yang beriman lagi, sudah habis. Kalau ada orang beriman tidak mungkin dibiarkan, gitu kan. Ini terakhir sekali, kejadian-kejadian ini terakhir sebelum terbitnya matahari dari barat. Karena kata Nabi SAW, kalau sudah terbit matahari dari barat, memang sudah tidak ada lagi orang beriman. Tidak akan diterima taubat seseorang. Memang sudah tidak ada lagi orang yang bisa bertaubat. Orang kafirin juga tidak tahu kalau mau bertaubat seperti apa. Seperti itu kejadiannya. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, kalau yang pegang buku, ini memang di sini dalilnya teracak. Kembali ke halaman 83. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudhiya al-kitabu wa ji'a bin-nabiyyin wash-shuhada'i wa qudiya bainahum bil-haqqi wa hum la yudhlamun. Wafiat kullu nafsin ma amilat wahum wahwa a'lamu bima yafa'alun. Dan pada saat itu, pada saat dipertemukan dengan hadis Nabi tadi SAW, tinggal orang-orang kafir saja, ditiupkanlah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Saya sudah beratkan pertemuan yang lalu, yang tidak mati adalah para malaikat-malaikat yang Allah pilih, seperti 8 pemikul singgasananya Allah, Jibril, Mikail dan Israfil. Penipu sangkakala sendiri tidak mati pada saat itu karena dia punya tugas meniup sangkakala yang kedua. Sementara fungsi sangkakala pertama adalah menghancurkan semua yang Allah inginkan. Nanti sangkakala yang kedua itu pembangkitan. Ya, pembangkitan dan ya, pengeluaran seluruh makhluk yang ada di bumi. Jadi maksudnya yang sudah dalam kubur. Begitu pula dengan bidadari dan pelayan-pelayan dari bidadara surga, hurun ain dan wildanun mukhalladun, mereka itu juga tidak kena pengaruh dari sangkakala ini. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-nya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan amal masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memberikan kepada kita beberapa poin pelajaran. Yang pertama adalah ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama, tiupannya berfungsi untuk menghancurkan semua yang Allah ingin hancurkan, dan semua jiwa yang Allah ingin matikan, mati. Di sini ulama mengatakan semua manusia, semua jin, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan hancur. Di langit pun ada kalangan-kalangan malaikat yang kena. Memang Allah musnahkan, tidak ada lagi. Yang hidup hanya yang tertinggal hanya yang Allah inginkan. Kemudian pelajaran yang kedua, tentu sangkakala pertama ini. Sangkakala yang kedua ada pembangkitan. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara dua tiupan maaf, riwayat Imam Muslim ya. Kalau yang punya buku kembali ke halaman 89, hadisnya yang ini. Ma baina nafkhataini arba'un. Antara dua sangkakala ini waktunya adalah 40. Cuma seperti itu penjelasan. Ada ulama hadis yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Allahu a'lam, ada yang mengatakan 40 bulan. Intinya dalam hadis ini dikatakan antara dua sangkakala ini, yang satu penghancuran, yang satu pembangkitan adalah 40. Thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat dari langit yang kemudian menimpa semua yang ada di muka bumi ini, lalu keluarlah semua yang pernah dikubur di kuburan itu, tulang-tulang tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal ini sayuran. Dalam hadis lain dikatakan termasuk hewan-hewan, karena ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya nanti hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menghakimi di mahsyar itu termasuk dua domba, kenapa mereka saling nanduk. Jadi semuanya dibangkitkan, semua dibangkitkan. Allah turunkan hujan dari langit yang membangkitkan semua makhluk yang sudah wafat. Walaysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbud dhanab. Semua di tubuh manusia umumnya akan hancur kecuali ada satu yang akan kekal, tidak akan hancur. Itu adalah tulang ekor seseorang. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah semua manusia nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang ada tiupan sangkakala dimulai dengan itu pada hari kiamat. Ayat Al-Qur'an yang lain menjelaskan surah Al-Haqqah. Halaman 85, 84, 85. Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahida. Maka ingatlah takala sangkakala ditiup sekali tiupan, tiupan yang pertama. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Dan pada saat itu akan diangkat bumi dan dicabut gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Tabrakan semua. Kita bayangkan kalau ada bangunan yang jatuh, dua rumah berdekatan lalu tabrakan sama-sama hancur, seperti apa dahsyatnya. Bagaimana kalau dua buah gunung, bagaimana kalau seluruh gunung di atas bumi ini tercabut, melayang. Di beberapa riwayat disebutkan terbang seperti kapas, lalu ditabrakan kembali ke bumi dengan satu benturan. Kata para ulama, dengan satu benturan itu maka akan berantakan semuanya. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itulah, pada saat itulah terjadi kiamat. Wansyaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiya. Dan terbelahlah langit pada saat itu. Langit yang kita lihat utuh itu terbelah. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada saat itu malaikat-malaikat yang memang memenuhi langit, mereka semua berada di penjuru-penjuru langit, kelihatan. Sekarang kita enggak bisa lihat malaikat selain ada hijab di mata kita, tidak bisa. Allah memang belum izinkan kita melihatnya, kecuali pada saat kita akan meninggal dunia, kita akan melihat, menyaksikan malaikat maut, dan itu termasuk fitnah mati yang pertama kali disaksikan oleh manusia. Pada saat itu terbuka langit dan semua malaikat terlihat di langit. Dan juga dikatakan pada hari itu 8 pemikul arsy Rabbmu yang meletakkan di atas kepala mereka juga hadir. Juga mereka hadir. Di dalam hadis Bukhari yang lain, sedikit kita tinggalkan dulu ayat ini. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, kata Nabi SAW, kalau Allah Azza wa Jal menginginkan sebuah kejadian di bumi, maka didengarkan perintah tersebut oleh 8 pemikul arsy-Nya Allah. Ini memang tidak ada riwayat menyebutkan tentang nama-nama malaikat ini, tapi mereka pemikul arsy-Nya Allah, yang meletakkan arsy-Nya Allah di atas kepala mereka. Bagaimana, jangan dibayangkan. Itu sudah hak kausalitasnya Allah SWT, karena kita enggak bakal bisa jangkau itu. Kita bahkan tidak pernah tahu komposisi air yang kita mau minum, apa isinya. Kasat matanya seperti ini. Jadi banyak hal yang memang manusia tidak jangkau untuk itu. Makanya ada namanya keimanan. Iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera. Seperti rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, rasa suka, kita bisa rasakan tapi kita gak bisa lihat. Ya, begitulah kapasitas manusia, tidak semuanya bisa dijangkau. Intinya pada saat itu, kata Allah, kata Nabi SAW, kalau Allah memutuskan sebuah keputusan, maka 8 malaikat pemikul arsy-Nya Allah bertasbih. Sehingga tasbih tersebut didengarkan oleh malaikat yang berada di langit ketujuh. Kemudian mereka semua bertasbih serentak. Lalu kemudian didengarkan tasbih mereka oleh malaikat di langit keenam. Maka mereka pun bertasbih serentak. Lalu kemudian didengar oleh malaikat kelima, langit kelima. Lalu mereka pun bertasbih. Lalu didengar oleh malaikat langit keempat. Lalu mereka pun bertasbih. Begitu pun langit ketiga, mereka bertasbih. Langit kedua, mereka bertasbih. Langit pertama di atas kepala kita ini juga mereka semua malaikat bertasbih. Setelah itu, seluruh malaikat yang di tujuh lapis langit ini bertanya kepada malaikat pemikul arsy yang delapan, apa yang Tuhan kita telah titahkan? Ada perintah apa? Sampai tadi kalian bertasbih. Maka berkatalah pemikul arsy-Nya Allah, Allah telah memerintahkan begini dan begitu. Apa yang akan terjadi di bumi keesokan harinya, itu baru disampaikan kepada malaikat pada malam itu. Jadi kayak misalnya hari ini Allah SWT memberitakan kepada para malaikat di langit apa yang terjadi besok. Jadi malaikat-malaikat pun banyak tidak tahu, mereka menunggu setiap harinya. Mereka pun tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan ini sesuai dengan makna firman Allah yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Dia sendiri yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Qul la ya'lamu al-ghaiba fis samawati wal ardi illa Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diberitakanlah semua yang terjadi keesokan harinya. Pada saat Nabi SAW menyampaikan hadis ini, jemaah sekalian, ternyata ada meteor yang sedang jatuh, yang sering kita lihat meteor jatuh. Biasanya di Indonesia ini banyak khurafat kita. Ada yang buka dompetnya alasannya bisa dapat duit, ada yang mengatakan mudah jodohnya, ada yang mengatakan ini, beragam macam khurafat. Dengarkan hadis ini yang mulia. Kata Nabi SAW waktu lihat meteor tersebut kepada para sahabat, apa yang kalian ucapkan kalau melihat ini di masa jahiliyah dulu, waktu belum tahu Islam? Mereka bilang, kami tahunya meteor seperti ini ya Rasulullah, kalau di zaman jahiliyah berarti pada malam itu ada orang yang nanti jadi pemimpin lahir, atau memang malam ini telah mati seseorang yang punya kedudukan yang tinggi di muka bumi, atau memiliki kekuatan dan seterusnya. Khurafat, keyakinan yang tidak-tidak. Kata Nabi SAW, ketahuilah meteor-meteor seperti ini yang kalian lihat bukan karena mati, lahir, sakti, ataupun diijabahnya doa seseorang. Tetapi pada saat, ya tadi disebutkan hadis Nabi SAW itu, semua malaikat mengetahui apa yang Tuhan Allah SWT titahkan keesokan pagi, keesokan yang terjadi di bumi, maka syaitan-syaitan datang. Kemudian mereka berusaha sampai susun menyusun ke langit pertama untuk mendengarkan apa yang akan diberitakan besok oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Maka mereka pun diikuti dengan anak-anak panah yang penuh dengan api oleh malaikat. Dan yang kalian lihat ini adalah serpihan dari bintang yang telah digunakan malaikat untuk menghantam syaitan-syaitan tersebut. Ada syaitan yang kena maka mereka terbakar, dan ada syaitan yang berhasil lolos. Kemudian dia kembali ke bumi dan dia menyampaikan kepada kawan-kawannya dari dukun, peramal, penyamun dan seterusnya. Kemudian mereka menghiasi informasi tersebut dengan mi'atu kadhiba, dengan 100 kedustaan. Jadi makanya ada dukun-dukun yang tahu besok hujan di sana, oh nanti longsor di situ, oh nanti begini. Dari mana mereka ambil? Dari setan-setan yang mengambil informasi dari langit yang setiap harinya itu terjadi. Ada yang benar, ada yang salah, dikarang oleh mereka. Yang kebetulan berkenaan kena, gitu kan? Dari 100 dari 100 semuanya yang serat, dari 199 semuanya bohong. Yang satu aja yang benar. Mereka selalu membumi karena setan-setan ini juga menipu manusia. Jadi orang-orang banyak ditipu oleh setan. Mereka tidak sadar masalah itu. Saya tidak bahas masalah setan dan sihir, tapi saya sedikit hubungkan dengan bagaimana 8 pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyambungkan di ayat 18-nya, tadi sudah ayat 17 ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Tuhan kalian. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang beriman kepada kitab, menerima kitabnya dengan sebelah kanannya, dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan buku-buku akan berterbangan seperti kapas yang banyak, lalu kemudian terbang menuju ke setiap orang di antara kalian. Kalau yang mendapat mendapat kitabnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba terbang ke tangan kanannya, maka dia bersyukur kepada Tuhannya. Dan yang menerima dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan bahwasanya saya belum menerima buku saya tidak tahu apa hisab saya. Lanjutan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Orang yang menerima kitab dengan sebelah kanannya dia berkata, "Ambillah, coba baca kitabku ini." Fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab diriku dengan mudah karena sudah tangan kanan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Fahuwa fi isyadir radiyah fi jannatin aliyah, di kebun-kebun yang penuh dengan lebat, dan dikatakan kutufuha daniyah, yang kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan buah-buahan yang dekat. Kemudian mereka berkata, para malaikat berkata, kulu washrabu hani'an bima aslamstum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan tenang, dengan senang, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab di sebelah kiri tubuhnya atau di tangan kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kira tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Walam adrima hisabiyah, coba juga aku tidak tahu ya hisabku seperti apa. Ya laitaha kanatil qadiyah, coba seandainya kematian yang telah saya lalui dunia itu sudah menjadi penyelesaian segala sesuatunya. Artinya coba waktu mati ya sudah mati aja, gak usah ada pembangkitan lagi. Dia berharap seperti itu. Ma agna anni maliyah, sungguh hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Bapak ibu sekalian, rekening kita yang penuh dengan nol yang banyak, mobil kita yang mewah bertumpuk, apartemen kita yang banyak, perhiasan yang banyak ditimpun, semuanya kalau Anda tidak persiapkan untuk kebutuhan akhirat, tidak disedekahkan, tidak dibagi kepada orang lain, maka pastikan kalimat ini bisa terucapkan dari seseorang di antara kita pada hari kiamat, naudzubillah. Ma agna anni maliyah, enggak ada manfaat hartaku, ngapain dulu saya enggak sedekahin, ngapain saya simpan di rekening, ngapain masjid lagi dibangun saya tidak nyumbang, saya tidak terbitkan, tidak cetak Quran, tidak ikut ini dan tidak ikut itu. Halaka anni sultaniyah, telah hilang semua kekuasaan dariku. Ini Allah sudah bongkar pada hari kiamat seperti itu. Pembangkitan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri ini terjadi pada dua golongan. Orang muslim yang banyak dosanya tidak sempat taubat, harus masuk neraka dulu. Dan juga orang kafir dan munafik yang pasti sudah kekal dalam api neraka. Khudhuhu fagulluh, lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, peganglah dia dan belenggu dia, tangannya ke lehernya. Thummal jahima sallu, kemudian masukkan dan lemparkan dia, campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya sebab itu adalah dulu dia tidak beriman kepada Allah zat yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak pernah mendorong atau memberikan makan orang-orang miskin. Jadi ini jelas bahwasanya kita akan dibangkitkan dengan dua tiupan sangkakala tadi, dan diceritakan secara umum dalam ayat tadi bagaimana pembangkitan di mahsyar. Tentu ayat hadis ayat dalil-dalil demi dalil saya akan jelaskan ya. Ini masih ada dua surah yang kita baca secara umum global bagaimana terjadi peniupan sangkakala dan pembangkitan itu sendiri. Kemudian disebutkan dalam surah Maryam ayat 68 dan 72 di halaman 85 dan 86 paling bawah sekali ya kalau yang pegang bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin tsumma lanuhdirannahum haula jahannam majithiyya. Demi Rabbmu hai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahannam dalam keadaan berlutut. Maksudnya orang-orang kafir, orang yang bermaksiat pasti akan datang bersama syaitan yang dia ikuti, semuanya berlutut. Saya pernah jelaskan dan Bapak Ibu pegangi konsep itu ya. Sekarang mumpung Anda masih bisa bernafas, masih hidup, di muka bumi ini cuma ada dua jalan, gak ada jalan yang ketiga, tidak bisa disatukan. Dan harus clear, jelas keputusannya. Dari sekarang ambil keputusan. Jalannya Allah, pencipta langit dan bumi, dan la ilaha illallah. Gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya siapa? Para nabi-nabi. Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? Para ulama. Ulama menyebar ilmunya dari para da'i-da'i. Hadirnya Anda di majelis ilmu seperti ini, saya atau bukan saya yang mengisi pengajian sama saja. Ini sekarang akan menuntun Anda ke jalannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Anda akan tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak boleh, mana yang diperintahkan wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Kemudian kita lakukan, jadikan itu sebagai prinsip hidup, meninggal masuk surga. Surga yang dijanjikan demi Allah bukan dongeng, tapi sebuah janji yang pasti. Bidadari lah, bidadara lah, pohon-pohonnya, makanannya, istananya, dan luar biasa. Nanti akan ada bahasan. Kita masih membahas tentang hari mahsyar. Nanti akan kita bahas sampai ke surga dan neraka. Dan insya Allah akan saya bacakan panjang lebar tentang surga dari aromanya sampai ke tanahnya, ke bangunannya. Begitu pula dengan neraka, dengan izin Allah. Intinya adalah, itu jalan satu. Jalan yang kedua, jalan iblis. Yang biasa diistilahkan dengan syaitan. Dan sudah pernah saya jelaskan, jin punya tiga golongan, sebagaimana manusia tiga golongan. Ada yang beriman, jin beriman sama jin muslim, apa manusia muslim, mukmin tidak akan mengganggu satu sama yang lain. Tidak akan interaksi, tidak ketemu, tidak boleh makan, tidak boleh menikah, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bertetangga, tidak ada urusan sama jin. Mereka beribadah sendiri. Dan dari 124.000 nabi, semuanya Allah utus dari manusia, enggak ada jin. Karena jin itu dibawa golongan manusia, dibawa kepemimpinan manusia. Jadi mereka hanya ikut saja dengan manusia. Makanya salah kalau ada manusia yang minta tolong sama jin. Itu ngawur, kebodohan bagi mereka. Karena manusia lebih di atas daripada jin. Tidak ada satupun dari manusia yang turun di sebuah tempat kecuali semua syaitan akan takut dengan dia. Semua syaitan. Syaitan itu akan berubah rasa takutnya, akan berani dengan manusia kalau manusianya yang takut. Dari golongan jin ada mukmin dan ada golongan yang fasik, muslim tapi banyak dosanya, dan juga ada jin yang kafir. Jin yang fasik dan kafir disatukan namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena di dalam golongan jin ada yang beriman. Pemimpin syaitan adalah iblis. Iblis ini punya ikrar. Pada saat dia berikrar kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya karena saya ingin menyesatkan nih manusia. Kenapa iblis mengatakan begitu? Dia benci pada Adam, padahal Adam gak pernah interaksi sama iblis. Iblis sudah ada sebelum Adam, jauh. Bahkan sebagian ulama ada yang menukil athar yang mengatakan iblis itu umurnya sudah ribuan tahun pada saat itu. Sudah tua, gitu kan? Hidup di muka bumi, tapi dia mau menjadi pemimpin para jin yang sudah hidup di muka bumi sebelum manusia. Waktu dia mendengar, waktu itu pintu langit masih terbuka, dia mendengar di langit ternyata Allah akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi akan menggantikan jin, maka dia benci Adam gara-gara itu, karena dia tadinya mau memasukkan dirinya sebagai raja jin. Kalau bukan karena takdir Allah umurnya dipanjangkan, maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh para jin-jin mukmin. Syaitan-syaitan ini dipimpin oleh iblis mau menyesatkan manusia, dan juru bicaranya mereka adalah dukun, peramal, penyamun dan para ahli maksiat. Anda kalau kesana pasti dibawa ke jalan syaitan, gak mungkin tidak. Kalau bicara sama orang yang tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tiap hari menyibukkan diri dengan hal-hal yang berdosa, maksiat kepada Allah SWT, melihat, mendengar, memegang, mencoba, mencari pendapatan, semuanya haram, maka kita berteman sama dia pasti dibawa ke jalur syaitan, karena kita akan terpengaruh. Begitu pula kalau orang ke dukun, ke peramal, semua ini akan dibawa ke jalur syaitan. Dan sudah sebenarnya saya jelaskan teman-teman sekalian, orang yang, semoga Allah berikan hidayah, orang yang menjabat menjadi dukun, peramal, penyamun ini sebenarnya orang yang tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia. Kalau manusia ini pemimpin di muka bumi, kita gak perlu minta tolong sama jin, sama syaitan, gak perlu. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat, dibebasin sebuah tanah, pasti semua makhluknya Allah pindah. Termasuk jin-jin itu sendiri, mereka pergi. Kapan jin itu datang, syaitan datang mengganggu manusia? Kalau manusia sudah keluar dari hakikatnya sebagai khalifah. Coba contohnya, para dukun dan peramal, semoga Allah kasih hidayah. Datang ke gua bersemedi, gak makan, gak minum, 3 hari. Di gua itu tadinya, dia cari tempat-tempat sunyi. Tidak ada apa-apa. Yang jaga gunung, yang jaga lautan, yang turunkan hujan, yang gantikan siang malam, itu malaikat semua. Ada malaikatnya Allah di muka bumi, menyebar di mana-mana. Memang mereka punya tugas itu. Tapi datangnya manusia yang tadinya khalifahnya ke gua, lalu memanggil-manggil nama syaitan. Wahai syaitan, apalah gundurwo, puntilana, apa saja nama dipanggil-panggil, syaitannya hari pertama gak bakal muncul, mustahil. Antum kalau tanya dukun-dukun, dia akan bilang tidak mungkin di hari pertama sudah dengar suara. Nanti hari ketiga, nanti satu minggu, setelah syaitan pastikan, oh manusia ini benar-benar bodoh nih, takut dengan saya nih, maka keluar suaranya, ya kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau kekebalan, saya mau ini, saya mau itu, seperti itulah. Gitu kan? Baru kemudian disuruh oleh syaitan sesuatu yang keluar dari akal sehatnya manusia. Saya pernah kasih contoh, orang yang datang minta tolong sama syaitan, seperti orang pintar, kuliah, dia sakit kepala, kemudian lewat satu orang anak kecil SD di pinggir jalan, dipanggil sama dia, dek sini, kepala saya sakit, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya. Bodohnya anak kuliah ini bilang, baik sini kencing kau, dia minum sama dia. Karena disuruh oleh syaitan apa? Minum darah ayam, makan kotorannya, minum kencingnya dia, kebodohan. Syaitan makin kerjain mereka, sebab turunnya surah jin karena itu kan. Allah menceritakan orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka kalau masuk di sebuah lembah, tak ada angin, tak ada apa, di lembah itu biasa makhluknya Allah semua, angin, pasir, semua ada malaikat di situ, tidak ada masalah. Tapi mereka datang, ngeluarin setengah bekalnya, kemudian dibawa di lembah, tengah lembah baru mereka berkata apa? Wahai penjaga lembah, biasanya orang bilang dewa lah, apalah, bahasa ini. Tidak ada sebenarnya. jangan ganggu kami, ini setengah bekal kami, kami kasih. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Karena sebenarnya tadinya tidak berani syaitan itu. Beraninya kapan manusia itu? Takut. Jadi jangan dibalik fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita dalam surah Maryam 62:8-672 ini, bagaimana orang-orang yang menyembah syaitan tadi, yang jalan kedua nih, gitu kan, yang pasti ujungnya neraka, akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, dia dan syaitan-syaitannya semua dalam kondisi terbelenggu dan berlutut. Kata Allah di sini. Kemudian dikatakan, ثم لننزعنهم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Lalu kemudian kami pasti akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah. Artinya orang yang paling kufur dikedepankan untuk dimasukkan ke neraka. ثم لنحنو أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati neraka itu. Nanti akan saya jelaskan makna ini ya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Lalu kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut dan tersiksa. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membentangkan di atas neraka Jahannam sebuah jalan yang dikenal dengan Sirat. Tetapi referensi-referensi yang mengatakan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut ini enggak jelas hadisnya. yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah sebuah jalanan yang dibentangkan di atas neraka dalam kondisi gelap, gulita dan licin. Di kiri kanan sirat tersebut ada malaikat yang pegang cambuk. Siapa yang beriman dibiarin lewat. Kata Nabi SAW, golongan pertama melewati sirat adalah golongan yang wajah mereka seperti bulan purnama. Dan mereka jalan secepat kilat melewati sirat tersebut. Langsung tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat namanya Qantara. Qantara ini jemaah sekalian adalah sebuah tempat lapangan luas di depan surga. Semua orang yang sudah lewat sirat, sudah hisap, berdiri di situ dulu, nunggu. Semuanya penghuni surga sudah tumpul di Qantara, baru mereka bisa masuk. Golongan kedua kata Nabi SAW adalah mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari. Dan mereka seperti menunggangi kuda yang cepat. Golongan ketiga seperti orang yang berlari. Golongan keempat seperti orang yang berjalan cepat. Golongan kelima seperti orang yang berjalan sambil merangkak. Dan selain mereka yang akan masuk neraka akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang menjatuhkan mereka ke dalam api neraka. Tapi semua kita pasti akan melewati neraka itu. Melewati dalam arti kata di atasnya ya, bukan masuk ke dalamnya. Kata sebagian ulama tafsir, ini maksud dengan ma minkum illa wariduha dalam ayat tadi ini, tidak ada seorang pun di antara kalian, di ayat 71 surah Maryam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya, artinya supaya mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana nikmatnya pada saat mereka selamat. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah ayat-ayat Al-Qur'an berhubungan dengan kejadian hari kiamat itu sendiri. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kondisi seseorang pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Lihat halaman 89. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2860. Pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan burla ala wa inna awwal al khalqi yuksa ibrahimu alaihi salam ala wa innahu sayja ala innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim dhat al shimal fa aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rob kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku pada hari kiamat. Lalu mereka diseret ke kiri, tidak boleh bertemu dengan aku, maksudnya kata Nabi SAW. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rab, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab melalui lisan para malaikat, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah adanya beberapa sahabat yang sempat syahadat pada saat Nabi SAW diutus. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal, maka mereka murtad. Maka mereka murtad. Kalau anda pernah mempelajari atau pernah baca Sirah Nabawiyah, pada saat Nabi SAW meninggal, maka seluruh jazirah Arab murtad. Kecuali tiga kota, Madinah, Mekah dan Taif. Tiga kota ini subhanallah yang tetap dalam Islam. Yang lainnya semua umumnya murtad, tinggalin agama. Padahal tadinya sudah beriman. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menuntut pasukan yang memerangi mereka sampai akhirnya banyak yang kembali ke Islam dan banyak juga yang terbunuh dalam kekafiran. Yang paling terkenal dua kisah, kisah Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga, dan ada Al-Aswadul Unsi. Dua ini pemimpin suku, di bawah mereka ada 100,000 orang dan semuanya mengakui keduanya sebagai nabi, murtad dari agama Islam. Tadinya mereka berislam, masuk Islam, gitu kan? Tadinya mereka masuk Islam. Jadi seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hadis yang saya sebutkan sekarang tidak disebutkan dalam buku ini ya. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu setiap orang akan lihat satu sama yang lain. laki-laki dan perempuan telanjang enggak pakai pakaian, pasti mereka saling lihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Enggak ada lagi orang mau lihat auratnya orang lain, karena setiap orang hanya sibuk apakah dia akan ke surga atau ke neraka. Saya kasih contoh memahami hadis ini. Kalau terjadi kebakaran, ada orang lari telanjang, Bapak Ibu masih sibuk melihat auratnya? Ini kebakaran, kita bisa kebakaran, bisa mati kebakaran. Dia lari, paling orang telanjang, tapi kita pun mau menyelamatkan diri. Atau musuh lagi nyerang, atau terjadi gempa, kan itu. Atau terjadi banjir yang besar, orang sudah enggak pikir syahwat lagi. Itu contoh rasional dunia ya. Di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu. Lebih dahsyat daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam banyak sebenarnya ayat Al-Qur'an. Di antaranya tentang kejadian mahsyar itu ada disebutkan dalam surah Al-Hajj. Saya bukakan dulu karena dalam sini tidak ada. Surah Al-Hajj itu surah nomor 22 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hajj ayat 1 pertama saya bacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hai manusia, takutlah kalian, tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu kejadiannya sangat besar untuk kalian. Kalian tidak mampu menampung itu. Allah sudah ingatkan ayat pertama surah Hajj. Ayat kedua Allah ceritakan lebih jauh. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Semua wanita yang menyusui secara otomatis akan melempar anak yang disusuinya. Dan kalau ada wanita yang sedang mengandung, maka segera dia melahirkan atau akan gugur kandungannya. Serta kamu akan lihat manusia seperti orang mabuk semuanya, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azabnya Allah sangat keras. Ayat ini atau dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian di mahsyar. Lebih jauh lagi, hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4308 halaman 91 ya, yang pegang buku. Dalil yang kedua, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam itu. Betul-betul memang Allah kasih kepada aku, kata Nabi SAW. Wa ana awwalu man tansyaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wa la fakhr. Dan akulah termasuk orang yang paling pertama dibangkitkan dari bumi dan tidak ada kesombongan di situ. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wa la fakhr. Dan akulah orang yang pertama akan memberikan syafaat, pertolongan, dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan. Perkataan ini tidak diikuti dengan kesombongan. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhr. Begitu pula bendera alhamd, pujian akan ada di tanganku pada hari kiamat, dan itu juga tidak diikuti dengan kesombongan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW, dibelahkan bumi itu. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, di sini tidak disebutkan, saya kuatkan lagi. Hadis sahih, riwayat ahli sunan. Nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan, setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan ya, mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai dibangkitkan, sampai Allah tabaraka ta'ala datang menghakimi mereka. Ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. Tidak disebutkan 1 atau 2 mil, tapi sekian mil. Kita tahu sekarang jaraknya dengan bumi sekian juta tahun, jauh sekali. Tapi di sini jaraknya cuma sekian mil, jadi sangat panas. maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang keadaan mahsyar. Lalu hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim menjelaskan ada 7 golongan yang selamat, tidak kena panas pada saat itu. Dan ini adalah orang-orang yang beriman saja. Yang pertama, kata Nabi SAW, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya, selamat dari panas pada saat itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita dalam keadaan saleh. Yang ketiga, sudah masuk waktu? Jam 7 berapa? Baik, saya sebutkan ini. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, seorang laki-laki hati terikat dengan masjid. Yang kelima, seseorang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan yang keenam, seseorang yang dipanggil untuk berzina lalu dia meninggalkan perzinahan tersebut oleh pasangan yang kaya dan juga memiliki jabatan kecantikan atau kegagahan tapi dia menolaknya. Dan yang ketujuh, ada yang ingat? Ya, orang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia, ya, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tidak akan kena, ya, panasnya mahsyar pada saat itu. Kemudian saya tutup dengan kalimat, pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan kesusahan. Mungkin mohon maaf ini saya tambah nanti kalau azan langsung bisa iqamah, bisa langsung iqamah dan kita salat. Pertanyaan setelah salat Isya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat manusia sudah jenuh di mahsyar, mereka kepanasan semua, maka mereka mendatangi Adam alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama. Maka mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka. Lalu kata Adam, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Dan aku sendiri pernah berbuat salah, memakan buah khirdi, walaupun aku sudah bertaubat kepada Allah. Nafsi-nafsi, diriku sendiri. Coba pergi ke Idris, Nabi setelahnya. Wahai Idris, kaulah yang telah diberikan maqam, tempat yang tinggi oleh Allah. Kamu Nabi yang kedua dan seterusnya. Banyak kelebihan. Lalu kemudian Idris berkata, saya tidak berani Tuhan, saya murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka selamatkan diriku sendiri. Pergilah, coba pergi ke Nabi Nuh. Nuh terus mengatakan hal yang sama. Kemudian pergi ke Nabi-Nabi Hud, Saleh, Shu'aib, semua Nabi-Nabi semuanya nolak. Kata Nabi SAW, tentu ada dialog panjang di sini, tapi yang jelas mereka semua nolak. Terakhir Isa alaihissalam, Isa berkata, saya tidak berani, pergilah coba kepada Muhammad. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat tahu kedudukanku? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku setelah Isa. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang semua pada dengar, engkaulah Nabi terakhir, engkaulah Nabi penutup, engkaulah yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka. Lalu aku berkata, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya datang ke bawah arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud, kemudian saya dibukakan oleh Allah puji-pujian untuk Allah yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelum aku dan juga sesudahku. Lalu terdengar suara dari langit, ya, kata Nabi SAW, Allahu alam berapa lama saya sujud. Lalu terdengar suara dari langit, dari arsy-Nya Allah, Allah berfirman kepada Nabi SAW mengatakan, wah Muhammad, angkat kepalamu, isfa, ya, tushfa, berikan syafaat, maka kau akan, ya, diberikan syafaat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan dua syafaat, pertolongan. Pertolongan pertama adalah semua manusia dihisab pada saat itu ke surga atau ke neraka, dan yang kedua adalah beliau memberikan syafaat, pertolongan untuk umatnya, ya, sallallahu alaihi wasallam, agar bisa diselamatkan dari api neraka. Sampai sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika syadallah ila astaghfirullah tubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum pertanyaan saya mau bacakan surah Qaf dalam Al-Qur'an. Surah ini sebenarnya ada 40 ayat. Tapi saya coba bacakan sepintas yang perlu kita titip beratkan nanti. Nanti yang perlu kita titip beratkan, kita akan titip beratkan berhubungan dengan masalah mahsyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Mereka heran kenapa ada nabi dari manusia. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, ini sesuatu yang ajaib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami bisa dibangkitkan kembali? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, mustahil terjadi. Ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab memelihara hal tersebut. Kata Allah, kami mengetahui bahwasanya bumi-bumi pada bumi, pada tubuh-tubuh mereka dihancurkan oleh bumi di tempat mana dan bagaimana prosesnya, dan kami catat semua itu. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam kekacauan. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka menyaksikan langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak memiliki retak-retak sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munid. Itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau mengingat Allah dan mengenalnya. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa ambatna bihi jannati muhabbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang akhirnya tumbuh besar. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Dan itu semua kami siapkan untuk rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang sedang kering, dan seperti itulah nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kadzabat qablahum qaum nuhim wa ashabur rassi wa thamud. Bagi mereka yang tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir, ketahuilah sebelum mereka telah ada kaum-kaum yang mendustakan pula, seperti kaum Nuh, penduduk Ras dan penduduk Thamud. Maksudnya kaumnya Nabi Saleh dan Nabi Hud. Wa Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Begitu pula kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Mereka semua kufur kepada Allah, kufur kepada hari kiamat. Wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Semua penduduk Aika dan penduduk Tubba, ini wilayah Yaman ya, dulu pernah ada Allah hancurkan, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat, maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Tidakkah mereka melihat semua itu, umat-umat sebelumnya yang telah dihancurkan? Afa ayyina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Anda tanya ya. Sebenarnya mereka dalam ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Artinya bagaimana bisa mereka menganggap kami enggak bisa membangkitkan lagi manusia, padahal kami sudah menciptakan mereka di awalnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati manusia, apa yang tersirat, apa yang akan dia pilih dan apa yang dia tolak. Lalu Allah masuk tentang masalah hari kiamat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat pencatat amal perbuatan, seorang duduk di pundak kanannya dan seorang lagi duduk di pundak kiri setiap manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Wahai orang-orang yang sombong, yang kafir, orang-orang yang selalu menantang ayat-ayat Allah, dan datanglah sakaratil maut dengan sebenar-benarnya. Siapa yang bisa nampung? Siapa yang merasa kuat badannya? Siapa yang punya kekuatan ilmu sihir yang besar? Coba tampung itu. Itulah yang kamu selalu lari darinya. wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id, dan akan ditiup sangkakala wahai manusia, itulah hari terlaksananya ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan setiap jiwa, setiap orang, manusia dan jin akan datang bersamanya seorang malaikat yang akan menggiringnya, yang memegang tangannya diseret dia, dan akan ada seorang malaikat yang menjadi saksi terhadap perbuatannya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini tentang hari kiamat, maka kami singkap darimu, tutup yang menutupi matamu, kami angkat hijab matamu itu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Tidakkah kamu lihat apa yang terjadi sekarang? Neraka depan matamu, hisab, malaikat yang selama ini digaibkan, semua kelihatan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan yang menyertainya itu berkata, inilah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Malaikat kiri kanannya memperlihatkan, yang kanan memperlihatkan yang terbaik amalnya, yang buruk diperlihatkan oleh malaikat kiri. Alqiya fi jahannam kullu kaffarin anid, Allah berfirman, lemparkan semua ya orang-orang ke dalam neraka yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadi murib, yang selalu menghalangi kebaikan-kebaikan, baik buat dirinya juga orang lain, dan selalu melanggar batas, lagi selalu ragu-ragu dalam mengerjakan kebaikan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil adzabis syadid, yang menyembah sesembahan selain Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam neraka yang dengan penuh dengan siksaan yang sangat pedih. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id, yang menyertainya itu berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Maksudnya qarinnya dari syaitan. Syaitan ini mengatakan, saya cuma mengingat sampaikan, dia mengikuti semua itu. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, antara manusia sama qarin dari syaitan, jangan kalian bertengkar, padahal sungguhnya aku telah memberikan ancaman pada kalian semuanya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid, keputusan di sisiku pada hari ini, hari kiamat, tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid, dan ingatlah pada hari itu kami katakan kepada neraka pada saat dilempar semua orang-orang yang durhaka ke dalamnya, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada ketambahan, lemparkan saja. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka dan mereka bisa melihatnya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, mengikuti peraturan-peraturannya dan memelihara, serta selalu menikmati apa yang dibolehkan dan meninggalkan yang dilarang. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, oleh orang tadi. Manusia bisa takut kepada Allah sementara tidak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang penuh dengan taubat kepada Tuhannya. Dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah kalian ke dalam surga dengan aman, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, mereka di dalamnya memperoleh apa saja yang mereka inginkan, dan pada sisi kami, kami ada tambahan-tambahan buat mereka, maksudnya nikmat di surga. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fa naqabu fil biladi hal min mahyiz, dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang kafir itu, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka, man yang sudah dibinasakan tadi telah menjelajahi seluruh negeri di muka bumi, apakah ada ya di antara mereka yang sisa masih hidup? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub, sesungguhnya benar-benar telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah di jalan Tuhanmu itu, tetaplah kamu bertasbih, memuji Tuhanmu, mematuhi perintahnya di pagi sampai siang sampai sore hari, maksudnya siang dan pagi dan sore hari, terus setiap hari begitu. Wa minan laili fasabbihu wa adbara sujud, dan bertasbihlah kalian pada malam hari dan setiap kali habis salat malam. Wastami' yauma yunadil munadi min maqamin qariba, dan dengarlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dhalika yaumul khuruj, itulah hari di mana ditiupkan sangkakala, maksudnya malaikat tadi Israfil yang meniupkan sangkakala, dan mereka mendengarkan teriakan tersebut dengan sebenar-benarnya, itulah hari yang dibangkitkan dari kuburan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat semua makhluk akan kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum siraa, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Ingatlah pada saat bumi terbelah-belah menampakkan mereka keluar dari kuburan tersebut dengan cepat, yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ayat terakhir, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, dan kami bukanlah pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan atau dilarang. Maka bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan peringatan, dan mereka lah termasuk orang-orang yang takut akan ancamanku. 45 ayat surah Qaf ini memberikan gambaran juga seperti apa yang kita bahas tadi. Tentu masih banyak ayat-ayat yang lain. Di antaranya saya akan bacakan kurang lebih 10 atau 11 ayat dari awal surah Al-Waqi'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Waqi'ah ini surah nomor 56. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Iza waqa'atil waqi'ah. Ingatlah pada saat terjadinya hari kiamat itu, laisa liwaqatiha kadzibah, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya, pasti akan terjadi. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu akan merendahkan golongan yang kafir dan meninggikan golongan yang beriman. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya. Fakanat haba'am mumbatha, dan jadilah ia seperti debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian pada saat itu terbagi menjadi tiga golongan. Sebagian ulama tafsir mengatakan beriman, kafir, dan orang-orang munafik. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, akan ada golongan kanan nanti orang-orang yang beriman. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, dan golongan kiri, kafir dan munafik, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wassabiquna as-sabiqun, orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Ulaikal muqarrabun, maksudnya begitu datang berita kepada mereka, mereka langsung beriman. Mereka itulah yang akan didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Ala surim maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahta emas dan permata di surga. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Biakwabim wa abariqa wa ka'sim min ma'in, maksudnya pelayan-pelayan laki-laki yang muda melayani mereka dengan nampan, ya, dengan membawa gelas cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun, mereka tidak akan pening, sakit kepala karena minum, dan tidak pula mabuk dengan meminum tadi minuman yang dihidangkan oleh para pelayan surga. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang dari apa yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Kata sebagian ulama tafsir, diambil daripada hadis Nabi, nanti seseorang diantarkan akan melihat burung berterbangan di atas istananya, dan dia kagum dengan bentuk burung dan warnanya. Lalu kemudian dia berkata, bagaimanakah rasanya daging hewan burung ini? Maka tiba-tiba terhidangkan di depan matanya seperti yang dia harapkan. Apakah itu dibakar, digoreng, intinya datang terhidangkan tiba-tiba dan dia bisa memakannya. Ini yang dimaksud dengan tafsir ayat 21 surah Al-Waqi'ah. Wahurun in, dan para bidadari yang bermata jeli, kamsalin lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan sia-sia dan tidak pula perkataan yang meninggalkan dosa, menimbulkan dosa, illa qilan salaman salama, akan tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Mohon maaf, tadi saya bilang 11 ayat, ini bukan 11 tapi lebih ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan kanan yang akan masuk surga adalah bahagianya, alangkah bahagianya golongan kanan itu, fi sidri makhdud, kebetulan tadi saya baca surah ini di sholat kita, berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Jadi pohon bidara itu punya buah seperti buah apel yang biasa daunnya dipakai untuk ngobatin sihir ya, dan memandikan jenazah. Itu nanti akan ada pohon sidr, pohon itu bidara di surga, dan nanti tidak berduri lagi dan akan dimakan buahnya. Wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Dalam hadis Bukhari dikatakan di surga itu ada bentangan yang jaraknya kalau orang menunggangi kuda kecepatan 100 tahun tidak akan bisa melewati pohon tersebut. Wa ma'in maskub, dan air yang terus tercurah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, dalam hadis Bukhari, nanti akan kita bahas di surga itu insyaAllah, tentang masalah adanya di surga 4 lautan. Lautan susu, lautan madu, lautan khamer, ya arak tapi tidak memabukkan, tidak ada alkoholnya lagi, dan lautan dari madu. Dan dari lautan inilah akan terpecah sungai-sungai kecil yang mengalir di setiap istana penghuni surga. Ini yang dimaksud dengan wama'in maskub, dan air yang terus tercurah. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan tidak lagi ada ya tidak ada lagi tempat naungan air itu. Jadi kalau sungai atau lautan kan kita biasanya ada tempat yang dalam supaya airnya bisa tertampung di situ. Ini enggak. Airnya mengalir ya, tidak tersentuh dengan tanah. Jadi seseorang melihat air sungai itu atau air laut itu jalan ya di hadapan mata dia tapi tidak tersentuh dengan tanah. Wa faqihatin katsirah, dan buah-buah yang sangat banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah buah tersebut dilarang untuk diambil. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka para penghuni surga dari bidadari dan bidadara dengan langsung. Faja'alnahunna abkara, dan sementara bidadari tersebut kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Uruban atraba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Li ashabil yamin, kami siapkan untuk golongan kanan. Thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin, banyak segolongan besar dari orang-orang terdahulu masuk ke surga, dan segolongan besar juga dari orang-orang yang kemudian. Lalu kita tutup dengan kisah orang neraka ya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri, siapakah golongan kiri yang kalian harus menghindar darinya? Fi samumin wa hamim, mereka punya siksaan angin yang amat panas dari panasnya api neraka, dan air panas yang mendidih. Wa dhillim min yahmum, dan dalam naungan asap yang hitam. La baridin wala karim, tidak ada kesejukan dan tidak ada kenyamanan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu waktu hidup di dunia mereka selalu bermewah-mewahan dan melanggar hukum Allah. Wa kanu yusrun 'alal hinzil 'azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Wa kanu yaquluna aidha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna la mab'utsun, dan mereka selalu mengatakan apakah bila kami mati dan menjadi tanah serta tulang belulang, apakah sungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, apakah bapak-bapak kami juga dahulu bisa dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin, katakan hai Muhammad kepada mereka semua yang membangkang tentang pembangkitan hari kiamat, sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian akan lahir, belum lahir, tetap semua. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, semua benar-benar akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari yang dikenal dengan hari kiamat. Thumma innakum ayyuhad dhalluna al-mukadzibun, kemudian sungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi suka mendustakan Allah dan hari kiamat. La'akiluna min syajarin min zakkum, benar-benar akan memakan pohon zakum. Zakum saya sudah jelaskan itu hari, dan akan kita jelaskan nanti di bahasan neraka. Buah yang berwarna hitam penuh dengan duri. Kata Nabi SAW, kalau setetes saja diambil dari buah zakum, diteteskan ke bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Setetes. Padahal makanan ahli neraka, na'udzubillah, satu buah setiap kali mereka lapar. Famali'una minhal butun, sifatnya buah zakum akan memenuhi perut mereka. fasyaribuna alaihi minal hamim. Sesudah itu kalian akan diminumkan hai penghuni neraka dengan air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, maka kamu akan minum seperti unta yang sangat haus air panas itu. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan dan apa yang dijanjikan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kalian, mengapa kalian tidak membenarkan itu? Ini beberapa surah yang saya bacakan, hanya ayat dan terjemahan. Kira-kira Anda bisa tanyakan diri Anda sendiri bagaimana ya perasaan di dalam hati kita setelah mendengarkan tentang adanya kiamat dan bagaimana Allah bangkitkan. Dan insya Allah kita akan lengkapkan nanti dengan bahasan masalah surga dan neraka. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiika barakallah. Ustaz, apa syaitan bisa membunuh manusia? Jazakallah khair. Kalau masalah syaitan membunuh manusia, Allahu a'lam belum pernah ada dalil masalah itu. Belum pernah ada dalil. Tapi syaitan bisa menunggangi beberapa hal yang menjadi penyebab manusia celaka. Seperti contoh hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat menangkap seekor tikus, kemudian tikus tersebut dia bawa di hadapan Nabi SAW. Dibawa di hadapan Nabi SAW. Sahabatnya berkata, ya Rasulullah, saya apain tikus nih? Dan dari sini dah keluar nanti hadis bolehnya membunuh seekor tikus. Kata Nabi SAW, ini adalah fasiqah, fuwaisiqah, binatang yang buruk. Kalian harus bisa, kalian boleh membunuhnya. Kemudian pada saat tikus tersebut diletakkan di tanah, ternyata ada seperti lilin kalau kita sekarang, dekat sejadah Nabi SAW. Dekat sejadah Nabi SAW. Lalu disentuh oleh tikus tersebut, kemudian lilin itu jatuh dan membakar sejadah beliau. Kata Nabi SAW, kalau kalian membiarkan tikus ini di rumah-rumah kalian tanpa kalian padamkan api-api di rumah kalian, kalau kita lampu ya, kalau zaman dulu obor, maka syaitan akan menunggangi tikus-tikus ini sehingga terjadilah kebakaran di rumah kalian sebagaimana terjadi kebakaran atau terbakarnya sejadah ini. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, syaitan tidak bisa membunuh secara langsung. Karena kalau syaitan bunuh secara langsung mungkin tidak ada yang hidup di antara kita. Dia akan berusaha membunuh kita, tapi tidak. Dan kalimat yang kita ucapkan, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, memang kita diminta, dituntun dalam agama untuk tidak perlu melawan syaitan, enggak usah. Itu bukan saingan kita, enggak usah dilawan. Saingan kita manusia yang kafir, itu. Tapi kalau syaitan itu enggak ada tingkatannya di mata manusia, enggak ada sama sekali. Bukan kita yang lawan, enggak usah, enggak perlu, gitu kan. Jadi kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki syaitan, enggak usah. Marah-marah sama syaitan enggak perlu, enggak usah. Cukup bacalah isti'adzah. A'udzu billahi, saya menjauhkan diri ya berlindung atas nama Allah minasyaitan, dari syaitan. Apa lanjutannya? Ar-rajim. Kata-kata rajim, tahu rajam ya? Kalau orang zina dirajam, dilemparin batu, ar-rajim artinya yang dilempar oleh anak panah api oleh malaikat. Kata para ulama, makna a'udhu billahi minasyaitan rajim, setiap kali dibaca, malaikat Allah utus, bukan manusia, kita enggak usah repot-repot lawan syaitan. Allah utus malaikat mengejar syaitan tersebut dan membunuhnya spontan pada saat itu, walaupun akan ada syaitan-syaitan lain yang datang menggoda manusia, tapi seperti itu. Jadi tidak ada dalil khusus yang mengatakan syaitan bisa membunuh manusia, tapi mungkin menggunakan fasilitas. Misal dia buat seseorang manusia marah dengan kita, kemudian berkelahi, orang itu yang menusuk, syaitan jadi penyebabnya. Tapi syaitan tidak akan pernah bisa mampu untuk menyakiti manusia sebagaimana banyak digambarkan oleh orang-orang. Baik, saya berharap pertanyaan sesuai dengan bahasannya. Jadi jangan lagi ditanya masalah kerja di bank konvensional, masalah asuransi. Ini tidak nyambung, gitu kan. Jadi kita bicara masalah tanda-tanda hari kiamat, bagaimana dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar. Jadi saya harap seperti itu. Ustaz, apakah saya termasuk golongan orang munafik bila saya masih merokok? Meski saya, apa ini? Meskipun saya berusaha mungkin untuk mengikuti sunnah, bahkan penampilan saya sendiri sudah mengikuti sunnah. Ya tentu saja bukan orang munafik ya, bukan orang munafik. Karena munafik itu ada cirinya, orang yang suka berbicara bohong, orang berjanji memungkiri janjinya, orang yang dikasih amanah berkhianat, orang yang berdebat atau memperebutkan sesuatu lalu dia curang. Kata Nabi SAW, ada 4 hal pada seseorang, kalau ada pastikan dia munafik yang tulen sampai dia taubat. Kalau dia berbicara dia bohong, Kalau diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia pungkiri, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Jadi seperti itu. Kalau orang melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, sudah mulai menjalankan agama, tapi masih ada pelanggaran agama, maka dinamakan dia orang fasik, bukan orang munafik. Fasik adalah istilah bagi seorang muslim yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja teman-teman sekalian, syaitan ini musuh. Ya. Kalau kita pegang pedang, syaitan pegang pedang. Lalu kemudian kita tidak menangkis apapun yang dibisikkan, yang diserang oleh dia, bisikannya ayo gini, ayo gitu, ayo gini. Kita enggak tangkis itu dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Tidak juga menyerang, menyerang itu dengan kita melakukan ibadah. Dia tahan kita ibadah, kita tetap ibadah. Sama saya kita menyerang, dia sibuk dengan mempertahankan supaya ibadah itu berkurang pahalanya. Kalau kita lakukan itu, kita diapain sama syaitan, akan dibunuh. Musuh tidak mungkin, kalau didapat celah di dada kita, gak mungkin cuma dicuil, ditusuk, diobrak-abrik. Dan dia tidak mau luka yang sudah ada itu, boroknya itu bisa sembuh. Artinya apa? Kalau dosa yang pernah kita lakukan dan syaitan sudah jadikan itu sebagai pegangan. Perlu digaris bawah ya, syaitan ini mau kita berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian, itu yang rutin. Jam 8 pagi nonton gosip, ya gosip terus sampai mati. Dia tidak mau kita berhenti. Kalau kita mau alihkan, dia bukan berusaha menggoda. Dan itu ditarik dalam semua kegiatan. Sama teman-teman yang masih kena fitnah dengan rokok. Mungkin mereka kadang-kadang diwaswas oleh syaitan mengatakan, enggak ada dalilnya kok kalau rokok itu haram, misal. Gitu kan? Masa merokok saja enggak boleh, masa begini, masa begitu. Waswas syaitan. Saya tanya teman-teman sekalian, dan bukan saya tanya, saya coba sampaikan kisah. Seorang syekh di Saudi, saya enggak tahu pernah saya sampaikan atau tidak, tapi anggap kalau sudah kita review kembali. Di Saudi bertemu dengan seorang guru SMP. Guru SMP ini masih merokok dan dia faham agama, mengajar agama di sekolah, tapi dia masih merokok. Mungkin seperti kasus akh yang bertanya. Kasusnya adalah pada saat itu dia bilang, "Syekh, kenapa rokok diharamkan? Mana dalilnya?" Kata syekhnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan Allah menghalalkan thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, dan Allah mengharamkan khaba'ith, hal-hal yang buruk. Kata dia apa? Tapi saya tidak lihat rokok itu khabith, rokok itu buruk, gitu kan? Kata syekhnya, baiklah. Kalau kau tidak anggap itu buruk, bagaimana keadaanmu kalau seandainya kau pulang ke rumah, kemudian kamu temukan anak kamu sedang merokok? Apa kau akan biarkan dia merokok? Dia bilang tidak. Kalau istri kamu, kamu pulang, dia merokok, kau akan biarkan merokok? Dia bilang tidak. Kenapa kau tidak? Kenapa kau tidak biarkan saja? Kan kau tidak anggap itu buruk. Biarin saja. Tiba-tiba orang ini mungkin karena dia berakal, dia tahu, dia keluarkan batang rokoknya, dipatahin, sampai dia mengatakan, "Syekh, mulai hari ini saya akan tinggalkan." Karena dia tahu sendiri secara akal itu adalah keburukan. Syaitan menanamkan was-was dalam diri kita untuk meninggalkan sebuah perbuatan buruk. Gitu kan? Jadi kita harus melawan itu. Ingat, kita butuh kesabaran dalam tiga hal. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan pelanggaran-pelanggaran Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Memang butuh sabar tuh. Kalau kita mau ibadah, Bapak Ibu mau hadir duduk di majelis ilmu seperti ini 1 jam, 2 jam, itu butuh kesabaran. Pegel kaki, duduk, setan masih bisikin bisa itu, bisa ini, tapi kita tetap paksain diri, kita lawan itu, gitu kan? Itu namanya kita sabar. Sama dengan godaan untuk bermaksiat, untuk ini, untuk itu, tapi kita tahan, enggak mau. Enggak, saya enggak mau. Ada peluang, ada kesempatan, enggak. Mau berzina, mau bohong, mau khamar, mau apa, tapi kita tahan. Itu kesabaran juga. Sama halnya sabar yang ketiga, masalah dalam musibah. Baik, sebagai penutup ya, saya akan jawab ini walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan tema. Apa hukumnya mengikuti asuransi jiwa untuk anak serta asuransi lainnya seperti asuransi pendidikan? Kalau Anda bertanya kepada saya tentang hukum syar'i, saya seorang dai yang masih juga belajar ilmu seperti Anda sekalian akan menjelaskan apa yang saya fahamin. Dan tolong, setiap bertanya kepada siapapun dai atau seorang alim ulama, maka usahakan bertanya untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk didebatin. Jadi buka diri kita itu untuk bisa menerima ilmu. Jadi kita walaupun belum meninggalkan satu perbuatan pelanggaran, kita sudah tahu itu salah. Tapi kalau awalnya bertanya untuk mengkanter diri, membela perbuatan, ini berbahaya. Karena tidak akan ada manfaat dari pertanyaan itu. Teman-teman sekalian, para ulama mengatakan masalah asuransi dalam Islam ini hanya dibolehkan dalam satu keadaan saja. Pada saat tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Beberapa hal yang berhubungan dengan ekonomi Islam, yang tidak boleh adalah tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak. tidak boleh ada kezaliman mengambil haknya orang lain, dan tidak boleh ada kezaliman. Jadi tidak boleh ada kezaliman di sini, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh manipulasi data, dan tidak boleh ada gharar. Empat itu, tidak boleh ada gharar, gitu kan. Saya rincikan, tidak boleh ada manipulasi, berkhianat, manipulasi data. Seperti apa kira-kira? Coba kita lihat, kalau kita hubungkan dengan asuransi. Kalau Anda masukkan mobil Ores, kemudian satu tahun sudah dibayar 5 juta misalnya, lalu tidak ada komplain, gak ada komplain, apa yang terjadi? Hanguskah uangnya atau tidak? Umumnya hangus. Apa haknya mereka hanguskan ini? Dari mana haknya menghanguskan uang kita? Baik, satu sisi, nanti akan saya jawab ya. Sisi yang lain, kalau seandainya saya klaim, saya kena biaya administrasi 200 ribu per kejadian. Dari mana ini 200 ribu ini? Kenapa harus ada klaim lagi padahal saya sudah bayar 5 juta sebelumnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak pintu-pintu celah agama yang dilanggar nih. Sisi yang lain, pada saat saya kecelakaan mobil, mobil seseorang kecelakaan, kemudian dia bayar 5 juta ORES, ternyata mobilnya kecelakaan biayanya 20 juta. Yang dia bayar cuma 5 juta, yang nanggung 15 juta siapa? Asuransi. Ini gharar namanya. Enggak boleh ini. Di sini bertemu antara samar-samar manipulasi data. Bagaimana manipulasi data? Kadang-kadang ada orang, teman ayah saya sendiri pernah cerita bahwasanya temannya beliau, ayah saya cerita temannya beliau itu kalau masuk asuransi mobil, mungkin karena tidak paham agama ya, ini cuma saya pun tidak tahu siapa yang ayah saya cerita itu, semoga Allah berikan hidayah. Dia kalau masukkan asuransi mobilnya setiap tahun dan kalau tidak ada klaim, dia sengaja sudah mendekati tanggalnya dipecahin kaca mobilnya, dirusak mobilnya sendiri, sengaja ditabrakin supaya uang dia yang 5 juta, 10 juta yang sudah bayar itu tidak sia-sia. Itu nanti diganti mobilnya baru, semua kacanya, pintunya baru, dan diikuti dengan manipulasi data. Selain pukul pecah sengaja ini, nanti per klaim ini kan kejadiannya lain. Kalau peraturan asuransi, kalau tabrak dari kanan berarti ini klaim sendiri, kalau yang dari belakang klaim sendiri, waktunya, tempatnya, posisinya harus berbeda. Ini enggak, sama aja semua. Dibuat dari manipulasi data antara dia dengan bengkel umum, sudah ini rahasia umum, semua di bengkel buat manipulasi data. Kemudian dia juga data asuransinya juga kadang-kadang tahu, baik dia 200 ribu, 400 ribu dianggap semuanya manipulasi data. Ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak. Bayar 5 juta mobilnya hilang 200 juta diganti 180 juta 200 juta padahal dia cuma bayar 5 juta gitu kan. Kemudian ada kezaliman yang terjadi di sini. Kezaliman bisa menzalimi salah satu dari dua pihak. Ada gharar, merugikan dari salah satu pihak, ada kezaliman, ada banyak kejadian pelanggaran agama di situ. Saya bilang tadi, ulama bilang asuransi cuma dibolehkan dengan satu keadaan, tidak ada gharar, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, gitu kan? Dan akan berjalan sesuai dengan hak masing-masing. Misal, saya buka perusahaan asuransi. Kemudian ada orang yang mengklaim masukkan mobilnya Ores, bayar 5 juta. Kecelakaanlah dia. Mobilnya misalnya, setelah dicek, saya tunjukkan bengkel, silakan ke bengkel sana, Anda klaim ke sana, diklaim ke sana, ternyata biaya mobilnya 2 juta setengah. Baik, saya buat laporan kepada teman saya ini, partner saya, atau nasabah saya mengatakan Anda, mobil Anda kena 2 juta setengah. Harga normal bengkel, semua bengkel kalau didatangin akan sama 2 juta setengah. Ini harga normalnya. Mobil Anda kena, mau diperbaikin mau, baik. Berarti uang Anda di saya tinggal 2 juta setengah. Kan 5 juta tadi dikasih. Ternyata 3 bulan kemudian dia tabrakan lagi. Biayanya 3 juta. Uang sama saya tinggal 2 juta setengah. Maka kalau dia klaim lagi, saya suruh lagi ke sana, ternyata 3 juta biayanya. Saya akan bilang, uang Anda tinggal 2 juta setengah sama saya. Anda harus tambah 500 ribu. Ditambah 500 ribu sama dia baru bisa diperbaikin di bengkel. Enggak bisa kalau saya yang bayar 500 ribunya. Lalu pertanyaannya, Ustaz, kalau gitu untungnya apa orang buka perusahaan asuransi? Ya untungnya dia bisa kerjasama sama bengkel karena konsumennya banyak, maka dapat diskon dari harga normal, itu bisa didapatkan. Tapi kalau seperti yang umumnya sekarang terjadi, Allahu'alam, umumnya kata ulama tidak dibolehkan. Mohon maaf teman-teman yang masih bergerak di asuransi. Dan umumnya asuransi ini selalu diiming-iming dengan sesuatu yang menakutkan. Nanti kalau Anda rawat nginap, nanti kalau banjir, nanti kalau begini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan Anda kalau teliti sekarang, telusurin, perusahaan paling untung di dunia perusahaan asuransi, 90% keuntungannya mereka. Mengalahkan semua perusahaan yang lain. Karena dari setiap konsumen yang masuk, itu yang klaim terjadi masalah hanya 10%. 90% semuanya sudah. Makanya sekarang asuransi di mana-mana diikutkan, penerbangan ini segala, karena memang mereka menguntungkan dari dua pihak, gitu kan. Allahu a'lam. Yang saya tahu, kalau Anda bertanya kepada saya katakan tadi, buka mindset Anda. Saya mengatakan dalam Islam, kalau asuransi yang ada sekarang, baik pendidikan, baik kesehatan, kematian dan segalanya, ini tidak pernah sesuai dengan hukum syar'i yang ada. Kalau asuransi syariah saya enggak tahu, saya belum pernah berkecimpung itu, tapi saya sampaikan kalau tidak ada hal-hal pelanggaran seperti ini, ya saya bilang tidak ada kezaliman, tidak ada ya manipulasi data, tidak ada qarar merugikan satu pihak, tidak ada apa namanya kezaliman, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, tidak ada qarar merugikan satu pihak, gitu kan? Itu insya Allah tidak ada masalah. Apakah dalam Islam diperbolehkan kita berkecimpung dalam berbagai macam asuransi, baik sebagai agen asuransi maupun peserta? Sama saja. Jawaban saya sama. Kalau saya pribadi, kalau Anda mendapatkan seorang ustaz yang membolehkan, silakan saja. Kalau saya pribadi, Allahu a'lam, saya tidak melihat ada celah syar'i di situ, dan sebaiknya Anda berkecimpung dalam bisnis yang umumnya yang memang dibolehkan dalam Islam, yang tidak ada syubhat minimal, tidak ada syubhat. Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu. Kita tutup sampai di sini karena sudah jam 8. Ya. Kita hidup. Baik, pertanyaan yang bagus, Pak. Apakah bumi kita, kesimpulannya adalah pertanyaannya terakhir ya, apakah bumi kita ini akan jadi mahsyar nantinya? Itu memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti Allah akan mengganti bumi ini dengan kondisi bumi yang lain. Kondisi bumi yang lain. Jadi dari hadis ini kemungkinan besar mungkin ada kehancuran, Allahu a'lam seperti apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan sebuah tanah yang luas di atas negeri Syam. Di atas negeri Syam berarti di wilayah negeri Syam sana ya, di Tunis apa di Palestina, di Yordania, segala itu. Itu akan dibentangkan tanah yang putih dan besar, dan kalian akan dibangkitkan dari tempat itu. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kalian akan dibangkitkan dan dibentangkan tanah yang luas berpasir putih dan akan disebutkan dengan mahsyar adalah Allah Subhanahu wa taala mengubah dengan hikmahnya bumi ini menjadi sebuah tanah yang bentang. Sekarang bulat, nanti akan menjadi bentang, gitu kan? Dan akan dibangkitkan tetap manusia pada saat itu. Jadi pada saat itu semua akan berkumpul di tanah yang bentang itu, tapi di bawah tanah. Allah turunkan hujan lalu membangkitkan mereka dari tanah-tanah itu. Itu yang kita ketahui. Dalam hadis Bukhari yang lain juga, ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ini diriwayatkan oleh Thauban. Thauban ini adalah mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia budak dibebasin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, Thauban telah datang pendeta Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Salamun alayka ya Muhammad." Dia berikan salam terus mengatakan Muhammad. Lalu Thauban berkata, "Saya pun mendorongnya dengan kuat." Lalu dia berkata, "Kenapa kau dorong saya?" kata pendeta Yahudi itu kepada Thauban. Kata Thauban, "Dia adalah Rasulullah. Kenapa kau panggil namanya? Kenapa kau tidak mengatakan salamu alaika ya Rasulullah?" gitu kan. Kata orang Yahudi, "Kami tidak panggil kecuali namanya dia." Kata Nabi SAW, "Iya, nama saya Muhammad dan tidak masalah dia panggil." Kata orang Yahudi ini, "Saya mau bertanya, pertanyaan. Bolehkah?" Kata Nabi SAW, "Berguna kalau saya jawab untuk kamu?" Dia bilang, "Iya, saya akan dengar dengan telinga saya." Lalu kata Nabi SAW, "Silahkan." Di antara pertanyaan dia lemparkan mungkin 4-5 pertanyaan. Di antara pertanyaan dia mengatakan, "Wahai Muhammad, di manakah manusia pada saat bumi ini dan langit diganti oleh Allah dengan bumi dan langit yang lain?" Kata Nabi SAW, "Mereka akan berada di atas sebuah jembatan." Maksudnya nanti jembatan yang di atas sirat, gitu kan? Akan ada di atas jembatan yang gelap gulita, dan mereka ya tertuntun pada saat itu menurut sesuai dengan apa yang Tuhan mereka inginkan. Lalu dia bilang, Lalu apa makanan ahli surga? Kata Nabi SAW, mereka akan diberikan ujung hati ikan dan mereka akan disembelihkan sapi yang mereka makan secara beramai-ramai, gitu kan. Lalu orang Yahudi bilang, siapakah yang paling pertama masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, orang-orang fakir dari muhajirin. Orang-orang fakir dari muhajirin. Lalu orang Yahudi ini mengatakan, engkau benar hai Muhammad. Tapi saksi bahasan kita, Yahudi pun menemukan dalam Taurat, kalau seperti dalam hadis tadi, bumi akan Allah ganti dengan bumi yang lain yang terhampar, gitu kan. Masalah kasus nanti bagaimana manusia sudah dalam kuburan pada saat terjadi goncangan itu Allahu a'lam, tidak ada kejelasan yang tidak ada dalil khusus merincikan itu. Tapi yang ada adalah memang Allah akan ganti dengan tanah yang luas terbentang di atas negeri Syam yang berpasir putih. Allahu a'lam. Gitu Pak ya. Ini diborong sendiri Pak ini. Silakan silakan. Kenapa Pak ada orang dibakar? Orang-orang Hindu baik dan orang Cina dibakar pada saat mati. Terus pertanyaannya? Baik, baik. Saya sudah mengerti, Pak. Pertanyaannya, ada orang yang dibakar, kemudian anggaplah seluruh jasadnya habis, gitu kan? Kira-kira kan tadi dikatakan akan dibangkitkan dari tulang ekor. Seperti apakah? Hadis tadi yang menjelaskan tentang kalian akan dibangkitkan dari tulang ekor kalian, ini adalah orang yang meninggal normal dan penyampaian hadis ini secara global, umum, secara global. Seringkali datang dalil menjelaskan apa yang umumnya terjadi. Kalau ada satu dua kejadian yang berbeda, seperti tadi orang dibakar, gitu kan? Sebagian ulama memberikan jawaban kayak Bapak sebelah tadi jelaskan. Jadi orang yang dibakar pun biasanya debunya itu masih ada. Tidak habis semua, masih ada debu. Debu itu pun ada orang yang kalau kayak orang Hindu di Sungai Gangga di India, mereka taruh di sungai itu dan dibiarkan mengalir. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, serpian seperti itu masih ada secara otomatis, gitu kan? Mau dia dibakarkah? Mau dimakan sama hewan, kadang-kadang dimakan hewan pun tulang-tulangnya dibiarkan, gitu kan? Jadi dengan hikmah Allah, hadis Nabi SAW tidak bentrok. Secara global orang yang mati normal tetap masuk dalam hadis ini, tapi kalau ada orang yang tiba-tiba berbeda kayak dibakar, itu pun tetap Allah Subhanahu wa taala jaga, yang akhirnya dari situ juga Allah akan bangkitkan dia. Sama halnya dengan istilah alam barzah. Alam barzah di kuburan itu adalah sebuah alam. Dan jangan kita patok alam barzah itu ada di bawah tanah, gitu kan? Ada di bawah tanah. Kata ulama, alam barzah adalah alam yang Allah ciptakan yang akan hidup di situ para ruh, ruh manusia. Misal ada orang terbakar di atas pesawat, enggak ditemukan satupun sedikit dari potongan badannya untuk dimandikan atau dikuburkan. Di mana sekarang ruhnya? Di alam barzah. Dia akan sampai di barzahnya walaupun jasadnya tidak dimasukkan ke dalam tanah. Ada orang dimakan hewan, ada orang tenggelam di lautan, dimanapun dia meninggal, maka ruhnya tetap dibawa ke alam barzah. Ruhnya tetap dibawa ke alam barzah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, jadi bukan patokannya harus di bawah tanah, tapi jasad dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam tanah. Mereka hidup di alam barzah yang alam sendiri Allah ciptakan. Allahu a'lam. Mohon maaf karena waktu, saya harus tutup sampai di sini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal tambahan di timbangan amal kita hari kiamat, menyembuhkan semua orang yang masih sakit, menyelesaikan utang terlilit utang dan memberikan hidayah orang yang belum dapat ilmu dan hidayah, dan juga memudahkan orang untuk mengamalkan bagi yang sudah punya ilmu. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke surga firdausnya tanpa hisab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan ada beberapa program sosial yang sedang saya lakukan dengan yayasan saya. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang berminat untuk ikut, saya akan bacakan. Saya punya beberapa program sekarang, setelah mengutip firman Allah surah Muzammil ayat 20 yang kurang lebih artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat dari dirimu atau untuk dirimu niscaya kau akan peroleh balasannya di sisi Allah dan yang paling baik pada hari kiamat. Saya bilang, saudaraku seiman, program sosial terbaru yayasan kami di Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, kami sedang memprogramkan untuk mencetak dan menyebarluaskan gratis kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini ada kumpulan doa yang sering kali saya isi di pengajian manapun ada. Kalau yang berminat nanti tinggal saya lihatkan contohnya. Itu Rp10.000 per satu buku, eksemplar. Kemudian itu akan dibagikan di setiap pengajian saya secara cuma-cuma. Atau Bapak Ibu bisa bagikan di masjid-masjid yang Anda mau. Atau misalnya juga kalau yang punya rezeki, tentu ini terbuka ya. Saya cuma mau 10 buku, saya cuma mau 20 buku, nanti tinggal dikontak. Kalau satu blok sekitar 120 buku, sekitar 1.200.000, itu bisa dibagi-bagiin kemana saja. Program kedua yang sedang saya buat sekarang, dan ini insya Allah kita akan fokus, cukup banyak da'i-da'i kita yang memang sangat luar biasa, ya, motor ceramah mereka per hari itu sangat tinggi, bisa sampai 2-3 kali, 2-3 tempat, sekarang sampai 4 tempat, ada yang kadang-kadang tinggal di Bogor, datang ke Jakarta, dan rata-rata da'i-da'i kita ini semua menggunakan motor untuk mempermudah supaya tidak macet. Maka yayasan kami membuat program pengadaan motor untuk da'i, dan jumlahnya sekitar Rp16 juta. Itu bisa dikeroyokin, ada yang mau nyumbang Rp300.000, ada yang Rp100.000, ada yang Rp50.000, pokoknya nanti disatukan di yayasan, sudah genap 16 juta ditunjukkan da'i tersebut. Dan kalaupun dia punya motor, biasanya kita minta agar da'i tersebut menghadiahkan kepada orang lain lagi motornya, dan dia memakai motor yang kita berikan. Dan ini memang pahalanya sangat besar, artinya setiap roda yang dia jalan kita akan dapat pahala, dia mengajar di sana sini. Poin ketiga, kita akan mengadakan pengadaan perpustakaan da'i sebanyak 60 judul buku dengan jumlah Rp2.500.000. 2 juta setengah ini ada 60 judul buku, kita tunjuk da'i-da'i yang memang aktif dalam berdakwah, kemudian diberikan hadiah buku tersebut untuk dia pakai bedah di masjid-masjid yang dia sedang ngajar. Yang keempat, ada penggalian sumur di kampung-kampung muslim yang membutuhkan, sekitar 4 juta setengah per sumurnya, dan nanti akan ada laporan. Yang kelima, mengumrohkan para penghafal Al-Quran dengan biaya sekitar Rp20 juta yang akan dikumpulkan, disatukan semua, ada yang nyumbang 5.000, 10.000, berapapun disatukan nanti akan dikumpulkan dan akan dilakukan ini. Dan yang terakhir adalah alokasi zakat mal untuk para miskin dalam pelunasan utang-utang yang terlilit utang, dan orang-orang yang tidak mendapatkan tempat tinggal serta janda-janda yang susah. Allahu a'lam. Ini insya Allah kalau ada yang berminat nanti bisa hubungin ke HP saya 087-87-807-1504 ya. 087-87-807-1504 ya. Nanti bisa hubungin saya insya Allah, saya akan di nomor itu kebetulan ada WhatsApp, jadi bisa saya kirimkan gambar programnya ya. Ada gambar foto sumur yang sudah jadi, ada gambar buku yang sudah dibagikan. Ini juga ada motor yang dibeli untuk para da'i. Itu insya Allah bisa saya kirimkan fotonya bagi yang berminat insya Allah. 087-87-807-1504. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.